وقد ورد في القرآن الكريم مرتين، الأولى في قوله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والثانية في قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال المصنف حفظه الله، berkata pengarang kitab kita Dr. Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah Al-Wadud. Nama Allah Al-Wadud, nama Allah Al-Wadud tertera dalam Quran pada dua tempat. Yang pertama dalam surat Hud pada ayat ke-90, di mana Allah berfirman wastaghfiru rabbakum, maka hendaklah kalian beristighfar memohon ampunan Tuhan kalian. Thumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi rahimun wadud, sesungguhnya dialah Allah Tuhanku yang maha pengasih lagi maha wadud, mencintai hamba. Yang kedua terdapat dalam surat Al-Buruj ayat 13 dan ke-14, innahu huwa yubdi wa yu'id, dialah Tuhan Allah yang memulai penciptaan, dialah Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta dan mengembalikan ciptaannya. Wahuwal ghafurul wadud, dan dialah Tuhan pula yang maha pengampun lagi maha mencintai makhluknya, hambanya. Nah, wa ma'nahu ay alladhi yuhibbu anbiya'ahu wa rusulahu wa adba'ahum wa yuhibbunahu fa huwa ahabbu ilayhi min kulli shay'in qad imtala'at qulubuhum mahabbatan lah. Adapun makna al-wadud dalam bahasa Arab, kata-kata wad, ya, maknanya adalah alladhi yuhibbu anbiya'ah. Al-wuddu dalam bahasa Arab adalah al-hub, kecintaan. Makna al-wadud, dialah Tuhan Allah yang mencintai anbiya'ahu, para nabi-nabinya, wa rusulahu, para rasul-rasulnya, wa atba'ahum, dan para pengikut nabi dan rasul, orang-orang beriman. Kemudian wahibunahu, dan mereka pun para nabi, para rasul, para pengikut nabi dan rasul juga mencintai Allah Jalla wa'ala. Fahuwa ahabbu ilaihim, bahkan Allah lebih mereka cintai min kulli syai', dari segala sesuatu. Qad imtala'at qulubuhum mahabbatan lah, hati mereka telah penuh dengan kecintaan kepadanya. Maka makna al-wadud adalah Tuhan yang mencintai hamba-hamba yang khusus dari golongan para nabi, para rasul, para pengikut mereka, dan yang dicintai oleh hamba-hambanya khusus, yang dicintai oleh para nabi, para rasul, dan para pengikut mereka, kecintaan yang memenuhi hati-hati mereka. Inilah makna al-wadud, Tuhan yang mencintai hamba-hambanya khusus dari golongan para nabi, para rasul, dan para pengikut mereka. Dan dia pun adalah zat yang paling mereka cintai dari segala sesuatu. Jadi makna al-wadud, yang mencintai dan yang dicintai, yang mencintai hamba-hambanya yang dia pilih dan dicintai oleh hamba-hambanya yang terpilih tersebut, dan kecintaan yang melebihi segalanya. Nah, قال شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تقرير عظيم له في بيان معنى هذا الاسم ودلالاته، الودود أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية، فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه، فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، falamma ahabbuhu ahabbahum hubban akhar jazaan lahum ala hubbihim. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan tentang makna nama ini Al-Wadud dan apa yang terkandung dalamnya. Al-Wadudu ay, makna Al-Wadud adalah al-mutawaddidu ila khalqihi binu'udihi al-jamilah, yang dia mencintai hamba-hambanya dengan memberikan kepada mereka berbagai macam binu'udihi al-jamilah, dengan berbagai macam sifat-sifatnya yang indah. Dia yang mencintai hamba-hambanya dengan segala macam sifat-sifatnya indah, wa ala'ihil wasi'ah, dan dengan segala macam nikmatnya yang begitu luas, wa al-tafihil khafiyah, dengan segala macam kelembutan-kelembutannya terhadap makhluk hamba-hambanya yang tersembunyi, wa ni'amihil khafiyah wal jalilah, yang mencintai hamba dengan memberikan kepada mereka berbagai macam nikmatnya, baik nikmat yang tersembunyi maupun nikmat yang tampak. Jadi Al-Wadud kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di adalah Allah Jalla wa'ala dengan segala macam sifat-sifat yang indah, yang dia mencintai hamba-hambanya, memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya agar dicintai oleh hambanya dengan limpahan nikmat yang luas, kelembutannya yang terkadang tak dirasakan, tak disadari oleh hamba, dan nikmatnya yang tampak maupun yang tak, yang tersembunyi. Fahuwa al-wadud bima'na al-wad, maka al-wadud, nama Allah al-wadud, maknanya adalah al-wad, Tuhan yang maha mencintai hamba. Wa bima'na al-maudud, atau Tuhan yang dicintai hamba, dia mencintai dan dicintai oleh hamba-hambanya. Yuhibbu awliya'ah, dia mencintai para wali-walinya, wa asfiya'ahu, mencintai orang-orang yang dia pilih, wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Allah. Fahuwa alladhi ahabbahum, dan dialah Allah membuat mereka ya mencintai Allah. Waja'ala fi qulubihimul mahabbah, yang menjadikan dalam hati-hati mereka ada kecintaan kepada Allah. Falamma ahabbu, tatkala mereka mencintai Allah, ahabbahum hubban, Allah pun mencintai mereka pula hubban akhar, ya, balasan kecintaan, jazaan lahum al hubbihim, atas dasar mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya dengan melimpahkan kepada mereka berbagai macam nikmat yang zahir, yang tersembunyi, karunia-Nya, rahmat-Nya, yang membuat mereka mencintai Allah Jalla wa'ala. Tatkala mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Alangkah dahsyatnya ketika makhluk dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha kaya, tak butuh kepada kita, tapi dia mau mencintai kita sekiranya kita mencintainya dengan mengerjakan ketaatan kepadanya, menjunjung tinggi perintahnya, menjauhi larangannya, dia akan mencintai kita. Kata Rasulullah dalam hadis Qudsi, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Sungguh seorang hamba terus menerus berupaya melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan yang tak kuwajibkan, artinya amal sunnah, hingga akhirnya aku pun mencintainya. Dahsyat dicintai Allah. Kalau kita dicintai oleh pembesar, kita bangga. Ya, dicintai presiden, dicintai menteri, dicintai kepala sekolah, kita bangga luar biasa. Ya, apalagi dicintai oleh kepala negara, cintai oleh raja. Ya, bagaimana jika yang mencintai kita adalah zat yang menciptakan kita, Jalla fi'ula, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, yang dia memperkenalkan dirinya dengan berbagai macam nikmat-nikmatnya agar kita sadar, bersyukur, mencintainya. Naam. Fal fadlu kulluhu raji'un ilaihi, fahuwa alladhi wada'a kulla sababin yatawaddaduhum bihi, ويجذبوا قلوبهم إلى وده ويجذبوا ويجلبوا ويجذبوا wa yajdabu kulubuhum ila wuddihi. Fal fadlu kulluhu raji'un ilaih. Maka segala karunia kembali terpulang kepadanya pula. Segala karunia kita mencintainya pun dengan sebab karunia pula. Fahuwa alladhi wada'a kulla sababin yatawaddaduhum bih. Dialah yang telah meletakkan segala macam sebab, menciptakan segala macam sarana, sebab agar ya dengan sebab tersebut hamba-hambanya mencintai dia. Berupa nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang tersembunyi. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat istri, nikmat anak, nikmat pekerjaan, nikmat segala makanan yang baik-baik, minuman yang baik-baik, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan. Segala nikmat Allah berikan kepada kita menjadi sarana agar kita menyadari betapa dia mencintai kita, agar kita mencintainya. Subhanallah. Bahkan secara mutlak Allah itu lebih mencintai hamba daripada hamba mencintai dirinya sendiri. Bagaimana yang pernah kita ceritakan kisah ketika seseorang ibu kehilangan putranya, anaknya dalam peperangan, bayinya, kemudian sang anak dia dapatkan, dia peluk, dia cium, dia susukan. Maka Nabi berkata, "Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Kira-kira mungkinkah ibu ini mencampakkan, menyampakkan anaknya dalam api? Kata mereka, "Mustahil ya Rasulullah, betapa dia mencintai putranya." Kata Rasulullah, "Wallahu ashaddu hubban bi'abdihi min hadhihi biwaladihi." Sungguh Allah lebih besar cintanya kepada hamba, lebih daripada kecintaan ibu kepada anak. Lihatlah bagaimana ibu untuk anaknya dia rela segalanya, bahkan dia rela mati untuk anaknya. Allah lebih daripada ibu kita mencintai kita. Cuma kita saja yang tak sadar, kurang bersyukur kepadanya. Jalla wa ala. Wa yajdhib qulubahum ila wuddih. Dialah Allah Jalla wa ala yang menarik hati-hati kita sehingga mencintainya. Naam. Tawaddada ilaihim bidhikri ma lahu minan nu'util wasi'atil adhimatil jamilatil jadibatil kulubis salimah wal af'idatil mustaqimah. Fa innal quluba wal arwah as-sahihata majbulatun ala mahabbatil kamal. Wallahu ta'ala lahul kamalu tamul mutlaq. Fa kullu wasfin min sifatihi lahu khasiyatun fil ubudiyyati wanjidabil qulubi ila maulaha. Beliau berkata, hafizahullah, tawaddada ilaihim bidhikri ma lahu minan nu'util wasi'ah. Allah berusaha, Allah Jalla wa'ala berusaha membuat hamba-hamba cinta kepadanya dengan segala macam sifat-sifat Allah yang maha luas, yang maha agung, yang maha indah, yang menarik kecintaan hamba kepadanya. Ya, siapa mereka? Hamba-hamba yang memiliki hati yang lurus, dada-dada yang selamat daripada segala macam bentuk kotoran-kotoran. Dengan sifat-sifat yang sempurna ini, Allah Jalla wa'ala berusaha menarik kecintaan hamba kepadanya. Ya, fa innal quluba, karena sesungguhnya hati-hati, wal arwah, dan seluruh sesungguhnya ruh itu, as-sahih, ruh yang lurus, yang benar, majbulatun ala mahabbatil kamal, senantiasa dipitrahkan Allah menyukai kesempurnaan. Kita cinta segala macam bentuk keindahan. Kalau kau lihat laut yang luas terbentang, yang biru, ya, ada karang-karang, ada gunung-gunung, engkau betapa kagum dengan keindahannya. Kau kenang, kau ingat, kau abadikan, kau foto, kau share, sebarkan kepada orang betapa indah tempat tersebut. Ini lautan. Ya. Apabila kau lihat ada seseorang anak yang begitu gagah, perkasa, tampan, rupawan, hatimu senang. Ini makhluk. Ya. Makhluk manusia difitrahkan cinta kepada kesempurnaan, keindahan, keelokan. Ada yang perangainya mulia, akhlaknya luar biasa, budi pekertinya, sopan santunnya, ilmunya, kedermawanannya, engkau akan mencintainya. Dan ini makhluk. Kita mencintai segala keelokan, keindahan. Maka Allah Jalla wa'ala pemilik segala macam keelokan, keindahan. Dengan keelokan, keindahan, sifat-sifatnya ini, Allah menarik hati-hati kita untuk mencintainya. Wallahu ta'ala lahul kamalul mutlak. Dialah Allah pemilik kesempurnaan yang mutlak. Ya, kesempurnaan makhluk tak terwujud karena tak ada yang sempurna. Ada saja pada makhluk kekurangannya. Nampakmu lautan yang indah biru, tapi engkau tenggelam dalamnya. Tewas jika tak pandai berenang, atau di tengah lautan tak ada pelampung, engkau tewas, membinasakan. Ya, makhluk semuanya ada padanya kekurangan. Tapi Allah Jalla wa'ala pemilik kesempurnaan. فَكُلُّ وَصْفٍ مِنْ صِفَاتِهِ لَهُ خَاصِيَةٌ فِي الْعُبُدِيَّةِ. Segala macam sifat-sifatnya yang memiliki kekhususan. Dan dengan kekhususan tersebut, hamba memperhambakan dirinya kepada Allah. وَجِذَابِ الْقُلُوبِ إِلَى مَوْلَاهُمْ. Dengan hal itu, hati-hati tertarik kepada Tuhan yang menciptakan mereka, ya, pemimpin mereka, maulanya mereka. Naam. ثم تودد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم وبها أبقاهم وأحياهم وبها أصلحهم وبها أتم لهم الأمور وبها كمل لهم الضروريات والحاجيات والكماليات وبها هداهم للإيمان والإسلام وبها هداهم لحقائق الإحسان. Ya, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka taala, tawaddada ilaihim bi dzikri, ya, kata beliau, thumma tawaddada lahum bi alaihi, kemudian Allah jalla wa ala, ya, berusaha memahamkan kepada hamba kecintaannya kepada mereka, bi alaihi, dengan berbagai macam nikmatnya, karunianya, wa ni'amhil 'azimah, yang begitu agungnya, allati biha awjadahum, yang mana dengan nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala adakan mereka, ya, wa biha abqahum wa ahyam, dengan segala macam karunianya dan nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala buat mereka hidup, buat mereka eksis dalam kehidupan, ya, nikmat udara, nikmat telinga, nikmat jantung, nikmat ginjal, semua. Wabiha aslahahum, dengan nikmat tersebutlah Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan mereka. Wabiha atamma lahumul umur, dengan nikmat tersebut Allah sempurnakan bagi mereka segala urusan. Wabiha kammala lahumud daruriyat, dengan nikmat tersebut Allah sempurnakan bagi mereka segala macam bentuk kebutuhan-kebutuhan mereka yang mendasar. Manusia punya kebutuhan yang mendasar, makan, minum, bahan makan pokok, pakaian, ini daruriyat, semuanya dengan nikmatnya. Kapas yang dia ciptakan dibuat manusia menjadi baju dengan nikmatnya. Tanpa baju manusia binasa, ya, daripada panas, daripada dingin. Untuk hamba-hambanya dia ciptakan berbagai macam bentuk pakaian yang indah-indah, tapi untuk hewan tidak diberikan kepada hewan pakaian, diciptakan hewan dengan nikmatnya memiliki bulu-bulu yang dapat mempertahankan kehidupan mereka, ya, serangga, ya, unggas, binatang ternak, binatang buas, dia berikan bulu yang permanen. Manusia dibuatnya kulit yang tipis agar manusia tak tahan tanpa pakaian, maka manusia pun memakai pakaian, dengan pakaian manusia berhias, nikmat, ya, inilah namanya daruriyat. Diciptakan berbagai macam bahan makanan pokok yang dengannya hidup mereka, diciptakannya daging-daging segar daripada ikan, ya, binatang ternak, minuman-minuman yang segar, ya, dari tumbuh-tumbuhan, kelapa, jus dan semacamnya, dan dari binatang ternak berupa susu-susu. Ini semuanya adalah daruriyat, kebutuhan yang yang mendasar bagi manusia, ciptakannya pohon-pohon dengannya manusia membuat rumah-rumah mereka, ciptakannya batu-batu, diciptakannya tanah yang dengannya dibentuk menjadi tanah liat, jadi bata merah, menjadi rumah. Subhanallah. Wal hajiyat, dan dia ciptakan segala macam bentuk nikmat-nikmatnya yang merupakan perkara dibutuhkan manusia. Ada yang mendasar kebutuhan, ya primer, ada hajiyat. Ya, hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan manusia. Sekiranya tak ada, manusia dalam kesulitan. Ya, namanya hajiyat. Ya, berbagai macam buah-buahan. Tanpa buah kita bisa hidup. Tapi dengan adanya buah, kita butuhkan untuk kesehatan kita. Sayur mayur itu hajiat. Ya. Apa-apa yang kita berhajat kepadanya, kalau tak ada, kita dalam kesempitan. Tapi kita bisa hidup. Kalau daruriyat, tanpanya kita tak bisa hidup. Ya. Kebutuhan primer itu namanya daruriyat. Kebutuhan sekunder itu namanya hajiat. Ya, yang kita butuhkan. Wal kamaliyat, dan dengan nikmatnya Allah ciptakan segala sesuatu penyempurna. Kebutuhan apa dalam bahasa Indonesia? Tertier. Ya. Dengan hal itu Allah berikan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmat penyempurna. Ya. Subhanallah. Wa biha hadahum lil iman, dan dengan nikmat itulah Allah beri petunjuk manusia, ya, kepada iman, wal Islam, kepada Islam, agar mereka mengimani Tuhan yang maha baik kepada mereka dengan segala macam nikmatnya, yang menciptakan mereka dengan segala macam nikmatnya, agar Allah beri petunjuk mereka kepada Islam, karena hanya Dia semata-Nya yang menciptakan semua nikmat tersebut. Wa biha hadahum li haqa'iqil ihsan, dengan nikmat tersebut Allah bimbing manusia mencapai tingkat tertinggi dalam agama, itu tingkat ihsan. Nah, tafadhal Syekh. Qala wa biha yassara halummal umur lahumul umura, masyaallah. Wa biha yassara lahumul umura wa biha farraja anhumul kurabat wa azala al mashaqqat wa biha syara lahumus syara'a wa yassaraha wa nafa anhumul haraj wa biha bayyana lahumus siratal mustaqima wa a'malahu aqwalah wa biha yassara lahum suluka wa anahum ala dhalika syar'an wa qadra wa biha dafa anhumul makariha wal mudar wal madar kama jalaba lahumul manafi wal masar wa biha latafa bihim altafan syahadu ba'daha wa ma khafi alaihim minha a'zam. Wa biha, dan dengan nikmat-nikmat tersebut yang Dia ciptakan, baik nikmat yang menjadi kebutuhan mendasar bagi kita, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tertier, yang semua Dia ciptakan, ya, dengan itulah Allah permudah semua urusan kita. Kenapa sampai kemari? Ada kendaraan. Yang membuat kendaraan siapa? Pabrik. Tapi semua bahannya dari mana? Allah. Dalam putaran kita berbagai macam bahan padanya. Ada besi, timah, logam, tembaga, ya, babat. Semuanya bahannya daripada Allah Jalla wa'ala. Ya. Bannya dari karet, karet dari apa? Dari pohon namanya getah. Getah siapa ciptakan? Dia Allah Jalla wa'ala. Dengan segala macam nikmat tersebut sampailah kita kemari. Dia ciptakan untuk kita pelengkap pakaian yang bagus-bagus, yang indah. Ya, jaket yang di luar, ya, pakaian di dalam. Ya, sehingga kita tampil di sini dalam keadaan indah, elok. Tak sebagaimana binatang yang tak memiliki pakaian, tak berpakaian, yang kulitnya permanen tak ganti-ganti. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala macam urusan. Kita baca kitab, kitabnya dibuat dari berbagai macam bahan, dari kayu, kertasnya Dia yang buat. Dari Allah Subhanahu wa taala. supaya kita bisa baca, diberikannya kita mata, supaya antum menikmati kajian dia berikan telinga, supaya antum paham kajian dia berikan akal. Cobalah orang gila dihadirkan di sini, tak guna semuanya. Cobalah orang tuli dan bisu dihadirkan di sini, tak berguna sama sekali. Ya, nikmat-nikmat besar. Dengan itu Allah mudahkan urusan kita. Ya, Allah buat kita sehat, asam urat tak kambuh, bisa kita naik mobil, bisa naik motor. Kalau asam urat kambuh bengkak, mobil mewah semewah apapun payah naik ke mobil, tak bergerak mobil. Nikmat yang besar, kesehatan. Alhamdulillah semua giginya sehat, tak ada sakit gigi. Kalau sakit gigi, mendengar kajian pun tak bisa nikmat. Mendengar ucapan orang pun merasa tak nikmat. Nikmat yang besar. Wabiha farraja anhumul kurubat. Dengan segala macam nikmat tersebutlah Allah Subhanahu wa taala hilangkan daripada mereka segala macam mara bahaya. Ya. Datang hujan, ya. Allah berikan kita rumah yang kita beratap dengannya. Tak terkena kita hujan, tak kedinginan. Subhanallah, nikmat. Ya. Datang badai di tengah laut, kita berdoa kepadanya, minta kepadanya agar Allah selamatkan kita, dia selamatkan kita. Ya, farraja anhumul kurubat. Datang bencana, ya Allah selamatkan kita, peristiwa tabrakan, kita selamat. Hancur mobil, dikira orang mati, kita ternyata selamat. Ya, Allah selamatkan. Farraja anhumul kurubati wa azalal masyaqqat. Dengan nikmat tersebut Allah hilangkan segala macam kesulitan-kesulitan kita. Dia permudah usaha kita, dia permudah. Dia berikan kita berbagai macam kemudahan-kemudahan dalam berusaha, mencari partner bisnis, ketemu janjian, ya buat kesepakatan. Kemudian datangkan berbagai macam sarana dan prasarana untuk memudahkan berbagai macam ya profesi kita. Semuanya Allah Jalla wa'ala. Kita berjualan, siapa yang menggiring hati makhluk sehingga datang ke toko kita, ke kedai kita? Allah Jalla wa'ala. Kita hanya menunggu saja. Allah yang menggiring dengan karunia dan dengan nikmatnya. Wabiha syara'a lahum syara'iah. Dengan nikmat-nikmat tersebutlah Allah buat aturan syariat. Wayassaraha, dan semua syariat itu pun dia mudahkan dengan nikmatnya. Salat subuh hanya 2 rakaat. Salat 5 waktu sehari semalam hanya 5 kali. Ya. Tidak Allah perintahkan kita salat 50 kali sehari semalam atau 500 kali sehari semalam. Penuh dengan kemudahan-kemudahan. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Dan lebih ringan lagi disuruhnya imam membaca bacaan yang pendek. Ya, agar tak menjadi fitnah bagi makmum. Agar ringan bacaan. Nikmat, atas nikmat. Ketika seorang tak mampu salat berdiri, dia berikan kemudahan, silakan duduk. Tak mampu duduk, berbaring dengan salat. Kenikmatan di atas kenikmatan. Dia wajibkan puasa, bukan 24 jam. Bukan sepanjang tahun, hanya sebulan. Ya, sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Ibarat orang yang hanya menunda makan siang semata. Sahur itu makan pagi, berbuka makan malam, siang saja ditunda. Dijamak siang dengan malam. Puasa, subhanallah. Apa yang sulit? Haji. Haji dia wajibkan kepada yang mampu saja. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala nafa'anhumul haraj, menafikan daripada mereka dalam syariatnya ada kesulitan. Tak ada air, disuruh bertayamum. Mudah. Wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak pernah dia jadikan dalam agama ada kesulitan. Semuanya mudah. Ya. Tapi hati-hati yang membeku, yang menganggap berat syariat Allah. Orang mampu berjalan berjam-jam, mancing berjam-jam, salat 5 menit tak sanggup. 7 menit tak sanggup. Mampu mendaki gunung Himalaya, Mount Express dia daki, tapi ke masjid dekat rumah pun tak mampu. Lemah. Subhanallah. Nafa'anhumul haraj, Allah menafikan dari manusia segala macam kesulitan dalam syariatnya. Semua mudah. Tak ada yang sulit dalam syariat. Jika tak mampu, gugur kewajiban. Mau berkurban, tak ada uang, gugur kewajiban bagi mewajibkannya. Subhanallah. Wabiha bayyana lahumus siratal mustaqim. Dengan nikmat-nikmat tersebutlah akhirnya Allah giring manusia, Allah tunjuki manusia agar mereka meniti jalan yang lurus. Wa a'malahu wa biha bayyana lahumus siratal mustaqim wa a'malahu wa aqwalah. Dengan nikmat-nikmat tersebutlah Allah ya tunjuki bagi manusia perkataan-perkataannya, perbuatan-perbuatannya agar berkata yang benar, berbuat yang benar. Wa biha yassara lahum sulukah. Ya. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebutlah Allah mudahkan bagi mereka jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa a'anahum ala dzalika. Bahkan Allah tolong kita untuk meniti jalan yang lurus agar kita tak tersesat. Dia beri rambu-rambu, dia beri petunjuk, dia beri pedoman, dia beri cahaya. Ya, dia kirimkan Rasul, dia turunkan Alkitab, dia beri akal yang sempurna, pendengaran, penglihatan, hati, melengkapi ini semua agar kita meniti jalan yang lurus. Ya, syar'an wa qadaran. Allah bantu kita agar meniti jalan yang lurus, perkataan yang benar, perbuatan yang benar, baik dalam ketentuan syariat berupa perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dan ketentuan takdir yang telah Allah gariskan bagi setiap makhluk. Ya, wabihadafa anhumul makarih. Dan dengan nikmat-nikmat tersebutlah Allah jauhkan daripada mereka segala yang tak mereka suka, daripada musibah, bencana, wal madar, dari segala yang membahayakan mereka. Sebagian orang, ya, Allah uji dengan berbagai macam ujian, payah bernapas, terkena COVID-19. Diasingkan dari keluarganya, dikirim ke galang sana. Tapi saya ikut kajian, subhanallah. Ya, bernapas pun sulit. Kadang-kadang kaya raya luar biasa, tapi tak mampu bernapas, akhirnya mati jua. Ada salah seorang kaya yang terkena COVID, anak-anaknya mengatakan penderitaan orang tuanya, segalanya bisa dia beli, tapi napas tak bisa dia beli. Oksigen tak bisa masuk, terhalang masuk ke dalam paru-parunya dengan adanya virus COVID-19. Akhirnya mati. Subhanallah. Semua kita Allah selamatkan daripadanya. Nikmat. Kita bisa beraktivitas, kita bisa berkumpul, bisa mengaji, kemana-mana berjalan, meski kita selalu berusaha ikhtiar menjaga jarak, ya, mengikuti protokol COVID. Nikmat. Kama jalah balahumul manafi' wal masar. Sebagaimana Allah telah menggiring kepada kita segala macam perkara-perkara yang mendatangkan manfaat bagi kita dan segala perkara yang memudahkan urusan kita. Supaya saya tak payah menjerit-jerit, Allah ciptakan ada mikrofon. Kalau enggak, sudah menjerit-jerit saya dari tadi. 15 menit sudah tak mampu lagi berbicara. Supaya antum nikmat, diberikanlah lampu-lampu antum bisa melihat buku, melihat penceramah, subhanallah, diberikan telinga, ya, Allah ciptakan kita duduk di karpet yang empuk, nikmat luar biasa, masjid yang ber-AC, Allahu Akbar, nikmat di atas nikmat, tempat parkir yang luas, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba, nikmat Tuhan mana yang kau dustakan, wahai bangsa manusia dan jin, wabiha latofa bihim artofan, syahadu ba'daha. Dan Allah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk nikmat, nikmatnya dengan segala kelembutan yang kadang kita tidak rasakan itu nikmat. Syahadu ba'daha, sebagian kita saksikan nikmat tersebut, wa ma khafi 'alaihim min 'azam, yang tersembunyi dari nikmat lebih banyak lagi yang tidak kita saksikan. Dia berikan kepada kita apa yang kita minta dan apa yang tak kita minta, tapi sebenarnya kita butuh kepadanya. Pernahkah antum meminta kepada Allah, Allah berikan aku oksigen? Tak pernah. Tapi tetap dia berikan oksigen. Ya. Banyak nikmat-nikmat yang tidak kita minta, tapi kita butuhkan, dia berikan tanpa kita minta. Kalaulah semua nikmat hanya diberikan ketika kita minta, binasa kita. Subhanallah. Inilah Tuhan kita yang namanya Al-Wadud. Tuhan yang mencintai hamba dengan segala macam nikmatnya, yang dicintai hamba-hambanya yang beriman. Demikian kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.